rayu saya dong. Aku tak mungkin melupakanmu. Hei, teman taiku. Tapi kenapa sayang? Aku tak berdaya. Dan aku butuh biaya. Dan bukasi tak akan berhenti. bagai debu yang berterbangan. Luka hati, luka diri, kemana akan ku